mesti sing muncul tawadu, sing muncul rasa ino, sing muncul rasa wedi, sing muncul boten badhe rumaos sae dhateng pribadinipun. Piyambake panggah ngaku sing paling elek. Dan terus sing dipundhawuhaken Syekh Abdul Abbas Al-Marzi, saben-saben suul adab sing iso nuwune tata krama marang Allah yaiku berarti termasuk pelajaran tata krama. Dadi lek suul adab mungkin mau panjen suul adab sing sing gawa tata krama, mesine ora muni ngono kuwi. Mesine munine gak ngono kuwi, munine ya pantah ya Allah, kula kok mboten nangsal kesempatan nglakoni sing sae. Mesine ngono, ora kok malah bangga. Lah ngene iki lho, lek wong wis parek nek Allah nglakoni ngene lha apa-apa. Ora malah muni ngono. Ngerti kira nggih? Lulu gak kerasa. Nggih niku ucapan sing ngoten niku, nggih niku sing saged netepaken, sing saged nuduhaken bukti bilih piyambake pun mboten oleh tambahan keparing. Wahua ya ucapan sing ngono kuwi aladhi perkara au jabakan bisa netepaken apa ladhi lahu kedua murid aidun halimale bisa netepaken atakhliyata atakhliyata ing dijarno atakhliyata ing dijarno bainahu antarane murid wa bainah malan antarane barang yuri dukang karep sapa murid. Ya, ya ngono kuwi sing akhire karo Gusti terus dijarno. Ya wis ngono. Wong karepe ngono, ya wis biyane. Ndek kesimpulane ngono ya wis biyen dadi muni ben ngono kuwi lho. Nggih, ya dikake terus, tapi ya ben. Ditokne. Jaluk duwe dikake. Tapi dienggo mendem-mendeman, dikake neh bapak wis biyane karo ana rusak. Aladhi kang iktado kang bisa natrapi apa ladhi lahu kedhe murid bisa natrapi ikoma tahu ing oleh manggon murid manggon makomal bukti ing makom adoh. Ginut niku sing dangu-dangu piyambake mengke tebe saking Allah. Mergo napa? Idlaukana. Krana lamuna ana apa ucapan sing diucapno murid ana iku mukoman dadi panggonan fil qurbi ing dalam keparek saking Allah. Nek pancen murid sing muni ngono kuwi manglakoni tata krama sing elek mau bener-bener murid sing parek ning Allah la baudza. Monggo yektene adoh sapa murid adoh an ru'yati nafsihi saking memandang diri sendiri. Kalau dia bener-bener dekat kepada Allah, dia tidak sempat melihat dirinya lebih baik. Tapi nek dhewe muni ngono iku mau berarti lah ngerasa isik memandang diri sendiri. Bahwa kalau saya gak apa-apa. Tapi kalau kamu berbahaya. Ya berarti lah. Dia melihat diri sendiri. Ya kalau dia melihat diri sendiri. Pasti gak melihat Allah. Kalau gak melihat Allah. Berarti sudah jauh dari Allah. Ngerti. Wakana lah. Ono sopo murid. Ono iku mutahiman curiga. Lahu maring nafsune dhewe. Fi irodat ya ing dalam piro-piro karpe nafsu. Kalau dia benar-benar orang yang dekat kepada Allah, setiap saat pasti dia curiga dengan nafsunya sendiri. Dan dia selalu apa? Meneliti kehendak nafsunya sendiri. Walaupun itu kelihatannya benar dan baik. Benten. Wa kanalan ono sopo murid. Ono iku wakifan wong kang kumandek. Kumandek ma'amuradillahi sertane kersane Allah bihi kelawan murid. Maka dia berbuat segala sesuatu pasti menunggu. Wakifan itu apa? Menunggu. Berhenti dulu nunggu apa sing dadi kersane Gusti Allah. Lah mongko kersane Allah niku wis dilambangi liwat napa? Sunnah Rasul. Liwat apa? Sunnah Rasul. Mulane saapi-apike kasat, saapi-api e wisik, saapi-api e ilham, saapi-api e suara tanpa rupa sing mbok tampa. Selama kuwi ora cocok karo Quran lan hadis, ora cocok karo tata kramane Rasulullah, kuwi kudu mbok buang adoh-adoh. Gawenen ae Quran hadis. niku kaidah sing didhawuhke dening Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Abil Hasan Asadi. Ngen. Ngelmu apa ae? Wis to, muka safah sak jerone nyegloh kaya apa ae selama kuwi melanggar aturane Allah, tetep gawinen aturane Allah, aja nganggo muka safahmu. Ada sini Syekh Abdul Qadir Jailani ya, ini bolak-balik teng manakib diceritane nika. Kalikane Syekh Abdul Qadir Jailani pun munajat muruanten sinar puwadang ngaku-ngaku pangeran sampai muni abahtu lakal muharramat. Abdul Qadir wis dadi kawulaku sing keparek. Yo iki aku Allah, innani anallah. Kados dawuhipun Allah teng Nabi Musa. Lakot abahtu lakal muharramat. Saiki barang sing tak haram-haramno wis tak olehi. Nah, krana Syekh Abdul Qadir niki wong sing awas atine ora mungkin Gusti Allah kok gleca-glece iki ora mungkin ya lho. Wong biyen wis tau ngaramno kok saiki moro-moro diolehno iki Gusti Allah model apa iki? Iki mesti gawe-gawe iki. Langsung disimpulke mesti setan iblis. Isa ya lain. Ngene kowe setan kowe. Duduk apa-apa. Akhirnya lumut ini saya gudung. Saya gudung malah. Dengan pengalam. Syekh Qadir Abdul Qadir. Pancen gue hebat. Konco-koncopu. Wali badal jumlahnya. Widaan wali badal. Wih tak gudung. Nggak corong ini kepleset kabeh Abdul Qadir. Ya gue tak ini sebenarnya kepleset. Pancen awak mungkin pantas. Lek jadi Sultanul Aulia. Jadi sakjane istilah Sultanul Aulia niku kawitane sing ngarani iblis lah. Saestu niku saking napa kuwate iblis dadi nggodho Abdul Qadir sampai dikeki julukan Sultanul Aulia. Tapi Abdul Qadir tetep mboten nampi ya jane. Tetep mboten nampi. Tapi kan dari iblis itu penggoda lah. Jadi anak buahnya itu penghormatan ora apa-apa ngono kuwi. Ora kok terus kalau iblis ngono daripada niru-niru iblis ora usah muni sok Abdul Qadir ngono lah wis lah. Lah terus apa bedane Abdul Qadir karo Qadir pelawak? Mboten nggih tetep Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir itu penghormatan dari sisi kita itu penghormatan. Tapi dari sisi iblis itu godaan. Ngoten lho nggih. Fa in akdama monggo lamun dhisikaken sapa murid ala amrin ing atas siji perkara tumindak lakon ning oleh dhisikaken bi iradatihi nganggo karepe murid dhewe wa syahwatihi lan kesenengane murid dhewe sampe nyimpul-nyimpulno dhewe ngoleh-ngolehi dhewe diapik-apikno dhewe nek panjen wong niku sik kepareg dateng Allah tenan tadaroka mongko mesti nyusuli hu ing murid mau sapa Allah Gusti Allah bil ismati kelawan direksa. Nek direksa sing muncul mesti rasa wedi. Ngerti lho nggih? Mboten mungkin muncul ucapan sing ngoten niku wau. Nek ucapan ngoten kuwi ucapane wong ora wedi niku. Blas ora wedi niku wau. Wa awaqalan banjur ngalang-alangi sapa Allah alahi ing atase murid ma ing barang aroda kang ngarepaken sapa murid hu ing ma akhire apa sing dikarepna Allah sing dikarepna murid niku wau kalih Allah gak dituruti delalah niku arep nglakoni suul adab gak sida delalah jane wis karep ya wis dirancang wis dadi ning karo Allah digawe gagal iku jenenge awaqa ma aroda wasadda lan banjur nutupi sapa Allah alaihi ngatasé murid masalikahu ing pira-pira tambahane murid masalik niku proses perjalananane murid dibuntoni kalih Allah mergo proses perjalananane penuh dengan kehendak nafsu dan syahwat tadi oleh Allah dibuat gagal walam yukhli lan ora ngejaraken sapa Allah ing murid wa ma sertane bareng aroda kang karep sapa murid midhalika saking mengkono-mengkono lakon perkara sing dadekne suul adab. Dadi lek tetengere wong isih ditulungi Allah, tetengere wong sih keparek dateng Allah, oleh arep ngelakoni lakon sing nyalai toto kromo, ditututi Gusti Allah, ora oleh bacut-bacut. Sing tumbuh mesti rasa wedi, sing tumbuh mesti rasa salah. Ngoten. Mula wonten unen-unen. Wayu kalulan wis dadi ucapan. Saking ucapane wong ahli tasawuf. Min alamati taufiqi. Iku setengah saking tetengere, pira-pira tetengere oleh pitulunge Allah. Salasun utaya ana perkara telu. Nek kala wau diarani dhewe wis muni wong sing elek tata kramane muni. Nek pancen aku nyeniki suhul adab, ya berarti aku wis dilereni ora oleh peparing ngoten lho. Nah, tapi nyatane ndodo terus nglakoni elek terus ngoten lho. Lah niki enten tengere, wong oleh taufik oleh pitulung saka Allah niku tengere napa? Niki monggo dinggih ngukur awake dhewe nggih. Ora kok soal iki pinter ngaji napa mboten. Ora kok soal iki mondoke suwe apa ora. Ora soal nyantri cek tas apa wis suwe. Ora soal Qur'ane nganggo Arab apa Latin. Niki mboten dadi soal gitu nggih. Tapi coba dinggih ukuran wong oleh pitulunge Allah niku tandane napa? Tiga niki. Nomor siji dukhulu a'malil giri. Ngleboni pira-pira ngamal apik. Melebune pira-pira ngamal apik alaika ing ngatasé sira min ghairi qastin kelawan tanpa disejo mingka saking sira ilaiha maring akmalil biri. Kowe ora tau duwe rancangan sing jlimet, gak tau duwe liat sing jlimet ning maramara dadi apik. Maramara dadi apik. Iku jenenge pitulung ning Allah. Jane di mau niate men sekedar arep dolan. Moro-moro karo kancane, lah timbang wis tok kene ayo melu aku melok ngaji ning Mayangkara. Lah iku jenenge pitulung. Betul lho. Niku pitulung. Delalah sama yo gelem, ora nolak. Ngoten. Padahal mangko omah ora niat blas. Niku jenenge taufik. Nomor loro wasarful maasi. Lan mengune pira-pira kemaksiatan. Terhindari pira-pira kemaksiatan. Angka saking sira masai serta newis lumaku via yang dalam maksiat. Kue wis duwe rancangan maksiat. Wis budal malah. Wong wis laku. Ning karo Gusti Allah dienggokno gak sida maksiat. Iku pitu loh. Senajan wujude wujud cilaka. Jane kemang arep ngerampok mek kancamu. Wong wis rancangan tanggal sakmene jam sakmene budal ngerampok. Delalah. Ngerti lho iki ning delalah. Wong pitulunge Allah kowe. Delalah. Ya mbake mara nuwabrak anake kiai. Srek ya mbake sing menclat sampai semaput. Terus karo anake kiai niku ditulungi. Wis digone rumah sakit. Bener nggih. Terus bareng ngono kiyaine ro lek anake kecelakaan rumah sakit anake tibake sing kecelakaan ya mbake terus dipilih karo kiai terus dituturi rono. Terus sadar terus gak sida ngrampok. Padahal budale budal arep ngrampok. Bener lho nggih. Niku jenenge taufik. Sing nomor 3. Nek kadung ngelakoni apa ae, mbuh apik mbuh elek. Wafat khubabil lajai lan kebukae lawang pangungsi. Wal istiqori lan rasa butuh ilallahi maring Gusti Allah taala fi kullil ahwal ing dalem sekabiane pira-pira tingkah. Dalam suasana apapun kok sampean masih terus bisa kembali kepada Allah. Sampeyan ngelakoni apik ya balik ning Allah, ngelakoni elek ya tobat teng Allah. Ngelakoni salah ya balik teng Allah, ngelakoni bener balik teng Allah. Selalu butuh pitulunge Allah setiap suasana dan situasi. Itu tandanya sampean dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mergo bleset sithik lek ora balik ning Allah, sampean mesti kemlelek lek pas nglakoni apik. Kok bleset sithik sampan pas ngelakoni elek kok orang balik ning Allah, sampan mesti wong putus asa. Mesti sampan mutusi awake dhewe ngangkat diri sendiri, aku iki korak paling elek sak donya, aku iki wis ora iso di ngapura Gusti Allah, wis mesisan. Olehku urip tak mesisane, neraka tak tanggunge. Mergo ora ndang balik ning Allah, seakan-akan sing ngukur dosa gedhe lan cilik niku sing ngukur ndek rumangsane. Rumangsane ukurane neraka iki kaya ndek wani mati bacaan kendel rumangsane neraka mek ngono pitak rumangsane. Bali ora ndang bali. Akhire putus asa, mesti dodol lan lakon elek. Tapi nek iki oleh pitulung mboten. Yang baik mesti melek oritek panggah isik kelingan. Ya Allah, kok dangu men Gusti mboten jang samantas-tas. Ya sadar nek ngono ku elek, tapi isik gantung teng Allah. Gusti ini kelek mboten jenengan sing entas mboten saged Gusti, mbok kesamantas, tapi yo panggah ngrampok kae. Upamane ngoten, panggah mreman. Tapi niku insyaallah lek jang terus duroso niku bali terus pada saatnya nanti pasti dia akan dicabut oleh Allah dari kelakuan yang jelek. Nek uang isih duit channel sambung balik dateng Gusti Allah sarupa-rupane lah. Ngoten. Wong niku lek ijek gelem balik ning mae. Terus to, salah kaya apa? Niku ijek didusi karo mae. Yo senajan ambek diomeli tapi lek didusi, ngoten nggih. Bare didusi, diomeli, mari ngono diganti klambi sing anyar, sing resik. Hukuman pas lunga kan gak pamit. Kongkon turu lunga gak pamit. Layangan lan dulu lah pas layangan tu abrak sepeda gocer kabeh. Nek bocah sing malah wedi gak muleh. Mergo nganggep lek kesalahan ora pamit iku kesalahan sing gedhubuan nek dikira ibune niku ngamuk tenan. Malah minggat wis malah sedo turu ra karo-karuan. Tapi lek ndang muleh ambek nangis ngono lah. Ya diseneni tapi lah terus didusi digolek obat. Ya obat merah terus diganti celana sing resik lan itu. Tak perlu ngene ndak mangan. Tapi ambek diseneni tapi ya sik dipanggah diramu to nggih. Iku akhir welase mak lho padahal niku. Lah napa welase Allah taala langkung-langkung. Mulane akhire napa to? Inti dari tata krama niku sakjane butuh Allah niku. Nggih. Dadi lek ket wau jenengan, terus tata krama ku piye? Pokoke tata krama kuwi anggere teng pundi panggenan, sampean kok ijik rumangsa butuh Allah lan merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, itulah namanya tata krama. Ngoten. Senajan mungkin bentuknya nyalai aturan. Oke, bentuknya nyalai aturan. Mugi enten. Ulama niku sing mboten wani salat tahajud dalu. Lek mboten enten kancane. Maksudnya mboten enten kancane niku lek mboten enten sing mbaturi wong sing dianggep luwih soleh timbang piyambake. Piyambake mboten purun. Mergo napa? Lah wong aku kotor kaya ngene kok sowan Gusti Allah ijen. Kancane gak aku, Pak. Kowe lek wong sing soleh. Lora to yo saleh wong gak aku men sedino ngrasani wong terus ya sama sedino iku mang lak guyon mbek bojo sampean lak oleh ganjaran akeh sampean ae sing imami aku tak makmum lek yo wis makek gelem enten lho tiyang niku sing duwe rasa ora kok krana napa tok krana pancen munculi rasa tata krama niku butuh wedi teng Allah napa wedi teng Allah terus ngungsi golek ampeng-ampeng ngoten ora kok digawe-gawe mungkin sampean niru. Sama niru malah ora lek ngamal apa-apa kok ngono. Lah mamange untung ana rasa piye-piye wis dilakoni nurut sunah rasul niku mawon ngono lho pedomane. Ya sunah rasul lek nyontone piye sampean tiru pun beres. Lah soal metu rasane piye-piye wis mujine nuwun sae wong picek ora roh apa-apa ya wis. Disopane ya ora roh apa-apa ngene iki ngono lho nggih. Lah mungkin sampean gawe-gawe malah lucu sampean. Jadi soal tata krama niku intine butuh Allah terus-menerus niku wau. Dan lah walian kalih dawuh sing dhek wau wa min alamatil khuzlan lan iku setengah saking petengere asor mendapat kehinaan salah satu utawa ana perkara telu nomor 1 ta'assurut taati angele nglakoni taat alaika ing atase sira masai serta berusaha fiha ing dalam taat. Wis berusaha lah wis macam-macam wis nganggo jam beker bareng panggara iso tani. Wis pesen anu lho Bu, aku engko gugah lho Bu, jam setengah telu aku tak tahajud. Wis digugah panggah mancal-mancal malah ngamuk. Tangi turu nyeneni bojone piye to? Ora digugah anu mosok wis ngerti lah. Aku wis melok ngaji fikam wis suwe pengen ning katong ibadah anu lho Bu. Kerja sama ngono lho lanang wedok padha ngrungokne ya. Ngoten. Bu aku diguga, jare sing wedok alah guga-guga ambil gede sapa. Samane tak guga 50 lho. Pol-polane malah ngamuk. Malah aku sama nundat-undat wong wedok ora regane wong lanang muni ngono bareng. Sopo ngomong ngono? Lah menyen wong turu apa sadar. Ya sepurane sepurane lho mending ijek muni sepurane. Ora undak dadi dawa-dawa perkarane. Pancen aku lek turu ya angel. Wis lek ngono ora usah buka, Bu. Aku lek nang pasar tuku jam beker. Metu kok ada jam beker tenan disetel jam 2:30. Ring, mana karpet yang pentajut, gaya-gaya ya, cepek, turun dah. Ini pun berusaha untuk melakukan itu, tapi pada angel. Ini ku tanda ini arab diasor ni kali Allah Taala. Pun, pun waktu ni ku jenengan tentang DP sesat tentang Allah Gusti pun. Kalau ni ku gejibrat ngah tadi Gusti, sama tampil saya enten-enten. Putalah mung sampean ajeng damel napa pokoke sementing kula njenengan akoni dadi kula njenengan. Ngoten ora kok terus ora apa-apa ora iso pian nah ora kok terus ngono. Nomor kali wa dukhulul ma'asi lan manjinge pira-pira kemaksiatan alaika ing atase sira ma'al harobi sertane wis mlayu minha saking maksiat. Jane wis menghindar jane wis delik kanca-kanca sing biasane ngajak mendem wis ditinggal ra dikai alamat. Niku dilalah kancane jek moro, ae jek wala wis gowo botol sisan. Jadi wis menghindar. Tapi panggah maksiat. Niku tandane lek kalih Allah tasih didamel asor. Sing nomor 3 wa ghalqu babil lajai lan terkuncine pintu pangungsen. Pintu panungsen ilallahi maring Allah wa tarkut du'ai lan ninggal donga fil ahwali ing dalem pira-pira tingkah. Nek isik nomor 1 wae mungkin sampean rumangsa diina isik duwe rasa ina. Sing nomor 2 rasa ina, tapi lek sing nomor 3 niki tesih sampean cekli insyaallah tesih saged. Selama panjenengan sik DP teng Allah, ngisi dateng Allah, pepleh duka Gusti. Kulon pun ngoyo mboten dadi pun. Sing sampean jur nggih ngriku, sing dados nggih jenengan. Mengke pol-polane sampean mengke terus nangis. Wong bungkel. Bungkel. Gusti terus pundi kuwi pun pokoke ajeng sampean lebokne neraka nggih ngriku, sampean lebokne swarga nggih mboten pantes. Pokoke kula namo yakin lek jenengan iku pangeran kula Gusti, ngono tok wis. Selama masih punya rasa itu namanya masih dapat pertolongan. Walaupun bentuk operasionalnya tetap maksiat atau bahkan mungkin belum bisa taat. Itu harapan paling akhir aja sampai copot. Naudzubillah. Terus wangsul sakjane soal tata krama niku nggih balik teng posisi tok. Kula njenengan iki lak posisine dadi kawula, Gusti Allah niku dadi bendoro. Ngoten niku tok sakjane jenenge kawula niku ya asor. Nggih, ngisor, dipeksa, dindeng-deng, dicep-cepne. Ngono lho nggih, dibusuk-busukne. Jenenge kawula, kon angkut-angkut, wong anung kawula. Lah nek juragan bendoro ya tukang perintah. Nggih, tukang perintah, tukang nguding rono anu, tapi ya sing ngurusi. Menyang bendoro nggih, sing nanggung jawab, sing nguripi niku bendoro. Lah sing jenenge kawula ya ngoten iki mulane inti dari seluruh ibadah dan tata krama itu sebenarnya terletak pada soal merasa rendah di hadapan Allah, merasa selalu butuh kepada Allah, selalu mengembalikan seluruh persoalan dan pengungsian terakhir itu hanya kepada Allah. Itu jenenge tata krama. Mula bagi tiyang tasawuf, yang sing belajar usul suluk istilahnya teng liya masalah, utawi tiyang sing belajar mlebet teng tarekah, soal tata krama niki nggih ada peranan sing ageng banget. Wal adabu utawi soal tata krama iku lahu kedua adab mauqi'un utawi panggonan azimun kang agung tasawufi ing dalem soal tasawuf. Artosipun seluk-beluk tasawuf itu sebenarnya hampir sekian puluh persen lebih banyak itu membicarakan soal tata krama. Walidalika lan krana kuwi mengkono-mengkono mau kuwi azim. Karena memang soal tata krama itu menjadi peranan penting, punya peranan penting dalam tasawuf. Qala dawuh. Sapa Abu Hafsin Syah Abu Hafs radhiyallahu anhu. ngantos-ngantos Abu Hafs niku ndawuhaken at-tasawwufu kulluhu adabun. At-tasawwufu utawi tasawuf kulluhu sekabehane tasawuf iku adabun tata krama. Artinya seluruh pelajaran tasawuf itu sebenarnya berkait dengan soal tata krama. Lek soal undang-undangnya urusannya pakai ini lah. Soal kebenaran sasaran akidah, soal ilmu tauhid. Tapi lek soal tasawuf itu terkait seluruhnya dengan soal tata krama. Bahkan likulli waktin iku kedua saben-saben waktu adapun ana tata kramane. Setiap waktu ada unggah-ungguh yang harus diselenggarakan oleh orang yang belajar tasawuf. Walikulli halin adabun. Lan iku kedua saben-saben tingkah adabun utai tata krama. Baik itu tingkah ngepasi dosa maupun tingkah ngepasi nglakoni taat. Baik itu tingkah susah maupun nglakoni tingkah bungah. Semua ada unggah-ungguh tata kramane. Walikulli maqamin. Lan iku kedua saben-saben maqam tingkatan kerohanian adabun utai ana tata kramane. Maqam awam, makom khusus, makom khususil khusus itu punya tata krama yang berbeda. Cara wong kraton ngoten napa marane unggah-ungguh. Jadi lek ngadepi sing diadepi padha-padha ati dalem unine piye. Lek wong Jawa niku lek enten to nggih, lek awake dhewe medho, maem. Lek wong sing serodo sak ndure napa dahar. Kuwi dhuwure maneh ana. Tapi ngawak dhewe mare ora tak ora patek duwe makom dhuwurene dadi ra patek roh. Dhuwurene ana lak dene apa jenenge nggih, supaya kula. Gembul bujana nggih, napa? Nggih, niku sak dhuwurene. Tapi niku awak dhewe ra tau duwe makom ning kono dadi ya wis ora roh, adape teng kono piye ngoten. Ngoten. Sampai lek digambare sing teng ketoprak niku arep mundur teko paseban mawon lek ngene ping telu ping papat niku mundur ngene dhisik ngene neh ngene dhisik mundur maneh mundur jane awak dhewe ora tau ngono ya sampeyan Pak nyuwun pangapunten pamit bareng lepat ngono ae wis iku wis anggap wis tata krama wisan ngono malah ana sing ning omah ning jero pomo jero metu suwan niku. Niku tata kramane wong awam ngoten niku. Jadi likulli maqamin adabun, setiap makom ada adabnya. Ngoten niku. Rasulullah niku termasuk rasul sing paling njagi tata krama. Mula lek gak ngono lek gak dadi kekasih nggih. Oh, Nabi Musa mawon ketleyek, keblacok nggih. Keblacok kebacut. Mboten duwita tata krama nalikane napa ora orang nggone kok njaluk. Njaluk napa njaluk kepengin ningali Gusti Allah. Ini niku mboten tata krama niku. Mboten tata krama mulane terus kali Gusti Allah terus. Didamel semaput niku. Wis didamel mergo mboten tata krama. Mboten. Nabi Adam niku iki termasuk mboten patek tata krama. Nalika napa jelas wis diputusna dadi khalifah kok pengin dadi malaikat. Ini mboten patek tata krama. Kata contoh-contohnya nabi sing namung soal tata krama pun dianggap salah kali. Allah dadi salah sing soal tata krama niku mboten klebu teng kene maksum. Ngerti lho nggih. Tapi lek soal undang-undang seluruh nabi pasti terhindar dari undang-undang. Terhindar dari melanggar undang-undang. Paling-paling hanya nyalahi tata krama. Itu pun sudah ada akibat yang diberikan. Ngoten. Termasuk sing pun nate kula aturke nek pertemuan kapan nika anane malaikat niku kepareg dateng Allah ning mboten sida dadi khalifah niku mergo dhewe mbantah dawuh Allah niku mboten tata krama betul nggih. Male sing kedudungan alama adamal asma'akullaha niku Nabi Adam. Padahal sing kepareg sak durunge para malaikat. Niku jane namung soal tata krama, namung soal tata krama. Paman, mongko utahi sapa wong murid tasawuf lazima kang netepi sapa man adabal auqati ing pira-pira tata kramane pira-pira wektu. Barang siapa yang benar-benar bisa menyelenggarakan setiap unggah-ungguh peralihan waktu. Dan balago mongko bisa tumeka sapa man? Mablaghur rijali ing gon tumekane pira-pira tokoh-tokoh tasawuf. Sapa wonge sing iso netepi unggah-ungguh tata krama, maka dia akan sampai pada posisinya orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mesti mana nggih. Jenengan kok karo juragan sampean, kok unggah-ungguh tenanan. Jadi sopir kok unggah-ungguh karo juragan tenanan. Iku lak awet lah jadi sopir. Niku juragan sampean lunga ning ndi wae sampean katut. Niki jenenge mablagh rijal. Juragan itu ndi? Ndek itu kono. Juragan itu ndek itu kono. Mane jur kalih Wali Songo, kalih Sunan Kalijaga lakon Mahabharata teng pewayangan Jawa ditambahi Punakawan. Kira nggih, Punakawan niku gambarno oleh tata krama teng juragan. Ngadepi tata krama sampai niku mengke sektine Punakawan yo padha karo sing dimong, ning dindi melu. Gitu nggih. Ning dindi melu. Sampai sowan kayangan yo katut. Berkenapa? Apa? Ya telah tata krama tenanan kali. Kali waktu teng pundi diambaen duwe tata krama sing genah. Teng swalike. Wa manutai sapa wong kudu ya ngremehno, nyiak-nyiakno sapa man al adaba ing pira-pira tata krama. Bahwa mongko taiman iku baidun ado. Dindi wong sing ngremehno tata krama maka dia akan diposisikan jauh oleh Allah, tapi min khaitu yadunu saking sekirane nyono sapa man nyono al-qurba ing parek. Sebenarnya dia sudah enggak direken, tapi rumangsane cedek wae. Jane wis adoh jane. Tapi rumangsane cedek terus. Mergo persoalane ming ora duwe tata krama. Mergo lek arep dihukum ora nek salahe. Nek arep dihukum gak enek salahe. Tapi karena orang duwe tata krama, akeh wong jengkel, ngono to. Iye, karena akeh wong jengkel malah dikon ngado. Bocah sing cilik urung duwe unggah-ungguh, lek ana urusan penting mesti karo sing karo bapake, karo sing mamang kan. Kono kalau jak ado kono ndang tuku permen apa tuku nganu, ngono to nggih. Rumangsane anake dikeki duit tuku permen iku jareke disenengi bapake. Padahal jane bapak iki sebel. Wong akeh tamu kok teng jempalit ning ngarepe tamu, ngoten lho. Gak duwe tata krama to niku? Nah, terus karo bapake dikeki duwe. Biasane duwe mek 500 iki dikeki 2000. Ngerti, itu ku 2000 per bae tapi lah rung menyang bocah cilik. Gak oleh kuwi diusir. Wis adoh rumangsane cic cedek ae. Gak rumangsa lek niku namung trik, ngoten iki. Namung napa? Namung trik iki sih. Rekodayane bapake supaya napa anake mboten nyedek-nyedek bener iku. Lah kula sampean niku kadang-kadang ya sok dilulugi salah ngoten niku. Semakin jauh kadang-kadang selalu lek wiridan kepethuk wong sing nang alam kubur. Wis marem ngalor ngidul diomongne, wah aku petuk sunan ngampel. Wah aku petuk sunan iki, aku petuk sunan diomong-omongne ngalor. Iki sakjane lek nyalai tata krama to sakjane. Nen. Wong niku barang rahasia kok diomong-omong niku jenenge lak nyalahi tata krama. Gitu nggih. Dadi sing ngeten lho. Soal petung arep bisanan lek isih rahasia diomong-omong niki jengkel kok nggih. Nggih. Niku padahal nembe rahasiane bisan karo besan. Lah apa meneh niki rahasiane Allah sing Maha Agung. Lah kok sampeyan ebere-berene malah dikoranno pisan. Niku mungkin kali Allah diparingi terus malah dikai asik pengalaman-pengalaman soal kuburan sing luwe akeh neh sing sampe ngalekno dheweke ora iso munggah ngrasakno kepareng teng Allah sing sak dhuwure kuburan. Lha engko sampe nuwun sewu sampe mati sing durusi panggah kuburan. Mboten. Ya niki kadang-kadang mboten sadar rumangsane cedhek tapi sakjane wis aduh. Wa mardudun lan ditolak min haitsu yadhunnu, saking sekirane nyono sapa wong nyono alqabula ing ditampa. Sakjane ditolak, tapi rumangsane ditampa. Ya wis ah, enggak apa-apa wis ah. Rumangsane ditampa. Jadi kari ho ah iki ndang alih sakjane ngono lho. Ngono ho ah kok malah ngono wae. Padahal ho ah iki ndang alih. Iki ya ini wis klongat, klangop ngono kuwi. Mergo biasane lek biyen ngono. Niku kok ndang alih, ngono ya wis ngono wis aku tak istirahat. Ngono iki sedot lumayan ngerti. Lha kok ora ngomong ae cerita, mesti ayo diceritani. Anu iki to mriko ngaten-ngaten iki anu. Oh iya, heeh. Anu iki niki ngaten-ngaten iya, heeh. Lah kula ngene anu, oh ngono. Nggih iki anu. Dan ini terus kunci, anu-anu, es buah konolah piaturan diwi anu. Oleh nonton yang anu yang ngeter-ngeter mana? Ya weh, ya orang rumongso. Ini ku jenenge murid gak roh tata krama. Ini ku sesok nah. Ini ku lah ini ku dugi. Ini ku terus ditinggali surat. Pembahasan musik diwi ini dan dilaksana nih. Nah, aku wes ACC. Surat tak, tapi wes megah nemoni kiai nih. Ngono lek ACC tok muar lho ngene iki lho. Murid iki lek kepare karo kiai oleh ACC ngene iki. Padahal jare kiai niki jane sok gajagongi. Lah iki sakit to ngoten niku nggih. Mane iki ati-ati soal tata krama masyaallah angel kok niki. Wa qala lan dawuh sapa Abdullah bin Khafif, Syekh Abdullah bin Khafif. Nah niki. Niki nami enggal sing liyane pun untung kaset sing riyen. Sinten Abdullah Muhammad bin Khafif niki? Nggih. Namine Abu Abdullah Muhammad bin Khafif As-Sirazi. Ngoten. Lah ibuke niku asline saking Naisabur. Naisabur niku sakniki daerah Iran. Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Khafif niki manggenipun teng desa Siroz. Nah, piyambake niki termasuk pejabat. Piyambake termasuk pejabat sing ahli fikih ning akhire belajar tasawuf lajeng piyambake terus ngelebeti lakon zuhud sedane tahun 307 Hijriah berarti sak derenge Imam Ghazali tebih, Imam Ghazali tahun gansal atus. Dan dawuh pun terus mundi. Kala dawuh sapa Syekh Abdullah bin Khafif. Kala dawuhi limaring ingsun sapa Ruwaimun Syekh Ruwaim. Jadi yang ten asma malih enggal sing dereng nate diceritane. Lah Syekh Ruwaim niki sinten? Syekh Ruwaim niku asmane Abu Muhammad Ruwaim bin Ahmad Al-Baghdadi. Yang mbake termasuk guru tasawuf sing terkenal. Sedane tahun 303. Berarti kacek 3 tahun, nggih. Nek Syekh sinten? Abu Abdullah Khafif wau sedane 307 Hijriah. Lah sing gurune sedane tahun 303. Berarti selisih pinten? Swidak 8 tahun. Lah dawuhe pun terus mundi? Syekh Ruwaim iku tau dawuhe aku ngene, ya bunaya. Ij'al ya bunaya, hei muridku, nak, ger, le, cong, santri, ij'al dadekno sapa sira, amalaka ing amal sira, sira dadekno milhan ing uyah. Amalmu anggap penuh uyah. Gizi kau rasa didelok rupane piye uyah kan perlu didelok, yang penting kan rasane. Uyah. Wa ada bakalan ing adab tata krama sira dakikon ing glepunge. Tegese sing tampil, sing ketok, sing perlu mbok urusi, sing tenanan, kuwi glepunge kuwi. Glepunge ngeres apa ora? oleh kabonan pedi krikil ya kudu mbok cutiki. Lek perkara uyahe ngono ae tah. Sing penting mbok kaya uyah ngono ae. Dise uyah sing penting asin. Dise cara soal ngamal kuwi sing penting tata syariat ora haram ngono ya wis, ngoten lho. Nek soal ngamal, tapi nek soal tata krama iki kudu mbok tata sing tenan. Niku pesene gurune ngoten niku. Wa qala lan dawuh sapa badhum setengah ulama ahli tasawuf ilzam netepana sapa sira al adaba ing tata krama zahiron ing dalem lahire wa batinan lan ing dalem batine fama asaa mongko ora gawe ala sapa ahadun wong siji gawe ala al adaba ing tata krama bahwa zahiron ing dalem lahire illa uqiba kejaba mesti dihukum sapa ahad zahiron ing dalem lahire semenoko wa ma asaa lan ora gawe ala sapa ahadun wong suci al adaba ing tata krama batinan ing dalem batine illa uqiba kejaba mesti dihukum sapa ahad batinan ing dalem batine. Jadi lek sing salah niku tata krama lahir akibat munjule hukumane nggih cara lahir. Lek sing salah niku tata krama batin akibat munculnya mengke hukumane nggih napa? Masalah-masalah batin. Milane atus den cerita Imam Ghazali kali hadie niku cara mukasafae riyen hadie. Pergo napa? Pergo soal tata krama. Ngoten. Soal tata krama. Adike si Ahmad niku tawadhu tata krama sopan kalih ibuke. Malih atine luwih cepet dhisik napa? Padang adike. Imam Ghazali mun tiba ngguri. Ngoten nggih. Pergo soal tata krama. Lah sing adike ora patek terkenal akhire. Hukum kalih Gusti Allah diparingi nama sing gak terkenal. Mergo napa nalika niku adike ra patek tata krama leh ngaji ra patek tenanan. Krana leh ngaji ra patek tenanan, akhirnya dihukum tata lahir namane ora terkenal. Semono ke Imam Ghazali, krana napa Imam Ghazali niku cara tata kramane batin niku tiba ngguri, akhire kebukake mana nggih tiba ngguri. Terus male enten Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansori. Ngoten. Niku nggih termasuk ulama sing telat mukasafae. Mukasafae telat tiba mburi. Ngoten. Mergo napa piyambake niku seorang qadil qudhat. Terus sakniki jaksa agung. Ngoten nggih, hakim agung. Pemutus hukum tinggi. Lah nek nyarai kitab niku senengane nyalahno kiai sak durunge. Anggere nyarai kitab iku lek cara aku ngono. Takbir sing bener gak ngono, sing bener ngene iki. Iki lek cara aku tak tambahi. Lek kitab asal unene ngene lah nek aku kurang pas kuwi, kurang nyakup ngono. Niku senengane ngelokno kiai sak durunge. Akhire ya mbake termasuk telat anggene napa mukasafah. Anggere mboten akhiripun nggih terus sae krana panjenengan ikhlas ngoten lho nggih. Iso menjen tipu nguri tapi ikhlas ning krana panjen tata krama batine niki mboten ndang teko akhire kali Allah nggih dihukum tata krama batin. Niku panjen iki gatuke ngoten niku nggih. Gatuke ngoten niku. Wa qala lan dawuh sapa Dzunnun al-Misri, Syekh Dzunnun al-Misri. Nami asline Abdul Faid Dzunnun al-Misri. Abul Faid Dzunnun al-Misri. Asluhu min naubati Misra. Yang baik saking daerah Mesir. Sumanazala Akhmim. Yang baik terus manggen teng desa namanya Akhmim. Min diari Misra. Faqoma biha. Yang baik akhirnya ngantos itu manggennya teng Akhmim. Gawe terus bundi. Ida koroja. Rekalane wis metu sapa al-muridu murid. Metu an haddil adabi saking batas-batase tata krama. Fa innahu mongko sak temene murid iku yarji ubali an maneh sapa murid min haitsu jaa saking panggonan tekane. Cara wong belajar balian melorot kelas sijine. Biyen dhek mulai belajar tasawuf mulai bab apa biyen ngono? Bab syukur. Lah kok gak tata krama ya balian neh ngisorne. Ngoten. Jadi wis dhuwur bali ngisorne. Istilahnya balian haitsu jaa. Pertama kali dia dulu masuk tasawuf soal apa? Walian mana? Malah kadang-kadang gak iso balik. Lah terus pegelinu. Kaya wong menek klopo wis arep oleh napa? Wis arep oleh klopo terus kepluworo dibrak kabeh. Muga ning perkara ora duwe tata krama nggih. Unggah-ungguhe wis dhuwur gak ngati-ati sembrono. Akhire keplorot. Wong ngisor kesel. Terus linu kabeh gak iso balik neh. Lah nek men keplorote penekan jambi mboten mawon. Cara ngene iki napa? Jambean. Men plurutan. Nggih, plurutan jambi mboten selama ijik punya kekuatan untuk balik insyaallah ya masih bisa meraih cita-cita itu. Lah sing kathah wong belajar tasawuf nyeneng ngeten iki. Munggah mlorot belajar maneh, mlorot maneh, munggah maneh. Ya ora apa-apa. Pokoknya selama iki iso DP ning Allah niku benjere. Niku pada saat akhirnya pasti akan datang pertolongan dari Allah. Selama niku diyakini. Wa qala lan dawus sapa Tsauri, Syekh Sufyan Tsauri. Syekh Sufyan Tsauri niki termasuk mujtahid mutlak sak liyane mazhab sekawan. Nanti Imam sama Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali termasuk wonten Syekh Abu Sufyan Tsauri. Cuma sayange kaidah fikih usul fikih niku dilacak ngantos akhir-akhir mboten enten. Namung potolan-potolan pendapat-pendapat ngoten mawon. Terus teori ijtihad terus pundi? Sistem penggalian hukum dari Quran sing jenenge usul fikih terus pundi? Niku mboten saged kelacak. Mulane banjur mboten saged terus enten pengikute. Lah nek Imam Syafi'i wonten usul fikih wonten, qaidul fikih wonten. Sehingga ulama-ulama sanggandhape Imam Syafi'i saged niru. Nganggo kaidah Imam Syafi'i, nganggo usul fikih Imam Syafi'i, jur nuwuhke ijtihad-ijtihad baru. Begitu pula Imam Maliki, begitu pula Imam Hanafi lan Imam Hambali. Akhiripun dening ulama jumhur, aksar ulama disepakati lek napa? Soal-soal fikih itu apa? Ijtihadnya tetap memakai teori-teori yang sudah dibakukan oleh empat mazhab itu. Nek soal hasil ijtihadnya bisa berbeda. Mungkin ternyata imam-imam sakbadan Imam Syafi'i ini gue, ini ku kata sangat sing ijtihad nganggo teori ijtihad Imam Syafi'i, tapi karena situasi sudah berubah, data-data yang diperoleh ulama pada akhir-akhir itu sudah tambah lagi, maka kesimpulan hukumnya tidak sama dengan yang dipakai Imam Syafi'i. Hukumnya enggak sama, tapi kaidahnya tetap makai Imam Syafi'i. Itu bisa terjadi. Imam Syafi'i mastani haram, tapi ulama sak ngandapi pun senajan iku manut Imam Syafi'i, tapi ternyata kesimpulan hukumnya mengatakan tidak haram. Niku kathah kasus-kasus ngoten niku. Mulane belajar fikih niku lek mboten ngerti sejarah tahun ulama ngoronjlong-jlong. Iki ulama iku dawuh ngene, udhuruh tahun niku tahun pira, muridé sapa? Niku nggih jlimet lek asun. Mboten sing penak is manut kiai sing kiwetengen kene saiki ngarane halal ya halal, haram-haram mboten penak. Ngerti nggih? Lan niku dijamin kalih Allah, kalih Rasulullah, tidak mungkin ulama ku itu akan sepakat di dalam sesuatu yang menyesatkan. Ngerti lagi, aku senudan mawane salah. Ya isak desa sing pinter iku dhewe manut niku insyaallah mesti selamat. Soal fikih lho nggih. Soal fikih. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya lha niku gawe piye? Ya sok kaset terus ae. Waktune pun telas, monggo kita tutup kan itu mas sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yufina ma huwa yukafi mazidah